kau iri hati. Melihat orang berkepandaian tinggi, akan dapat bahagia selama hidupmu. Jika engkau cemburu hati pada dan sesama. Wahai saudara, jangan engkau iri hati, sebab itu menunjukkan hatimu yang tidak suci.